إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون إخوة الإيمان رحمكم الله جماعة صلاة جمعة yang berbahagia. Hari ini kita berkumpul di masjid ini melaksanakan salat Jumat di hari yang terbaik, di salah satu tanggal yang terbaik, di bulan yang terbaik. Ini adalah hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1439 Hijriah. Tanggal yang dimana diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin sebagai tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sesungguhnya ikhwatal iman rahimakumullah, apabila kita mempelajari penelitian-penelitian para ahli sejarah, maka sesungguhnya para ahli sejarah tidaklah bersepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada beberapa ahli sejarah yang berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Muharram. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Ramadhan. Ada pula di antara para ahli sejarah yang berpendapat bahwa memang beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, akan tetapi tanggalnya bukanlah tanggal 12 Rabiul Awal. Misalnya Syekh Sahihur Rahman Al-Mubarak Puri rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang terkenal Ar-Rahiqul Maktum, beliau lebih menguatkan hasil penelitian para ahli falak yang menyebutkan bahwa sesungguhnya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal. Akan tetapi ikhwatul iman rahimahullah, seluruh para ahli sejarah seluruhnya sepakat bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 sesudah hijrah pada hari Senin. Oleh karena itu ikhwatul iman rahimakumullah, apabila kita memasuki bulan Rabiul Awal, seharusnya yang ada dalam hati kita bukan hanya kegembiraan menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun juga seharusnya yang ada dalam hati kita adalah kesedihan, keharuan, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lama meninggalkan kita. 15 abad beliau berpisah dari kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menceritakan bahwa dahulu pernah ada satu batang pohon kurma yang dulu digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan khutbah. Apabila beliau berkhutbah, maka beliau akan bersandar di batang pohon kurma tersebut. Dan ketika para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in membuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka batang pohon kurma yang biasanya dijadikan sebagai tempat bersandar Nabi apabila beliau melaksanakan khutbah, batang pohon kurma itu diletakkan di belakang Masjid Nabawi. Maka sejak batang pohon kurma itu diletakkan di belakang masjid selama satu pekan, para sahabat mendengarkan ada suara rintihan orang yang menangis di Masjid Nabawi. Satu pekan suara itu terdengar oleh seluruh para sahabat, sampai kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui batang pohon kurma itu. Dan kemudian beliau memeluk batang pohon kurma itu. Sambil kemudian beliau bersabda, laulam adinahu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalaulah aku tidak peluk batang pohon kurma ini, maka niscaya batang pohon kurma ini akan terus merintih, menangis, bersedih sampai dengan hari kiamat. Inilah batang pohon kurma yang tidak diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi batang pohon kurma ini sedih karena berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita umat manusia yang diberikan akal oleh Allah, diberikan taklif oleh Allah, diberikan kewajiban untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, 15 abad kita telah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah rasa haru itu, rasa sedih itu mengalir dalam jiwa kita? Ikhwatal iman rahimakumullah, sesungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan perkara iman dengan perkara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti tidak sempurna, tidak sah keimanan seseorang sebelum ia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaannya terhadap manusia yang lain, di atas kecintaannya bahkan terhadap orang tuanya, terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya. Sesungguhnya dia memiliki kewajiban untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaannya kepada manusia yang lain. Mungkin kita bertanya-tanya, apa gerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan perkara iman ini dengan perkara mencintai beliau? Bukankah kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita lebih sering merasakan kasih sayang dari orang-orang terdekat kita? Kita merasakan cinta dan kasih sayang dari orang tua kita. Kita merasakan kepedulian dari istri kita. Kita merasakan kehangatan pelukan dari anak-anak kita. Namun mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada kita agar kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama menjelaskan alasannya. Wahai ikhwatal iman rahimakumullah, apabila kita merenungkan dengan hati yang jernih, dengan akal yang sehat, maka sesungguhnya kita akan menemukan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang paling berjasa dalam hidup kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, mereka hanya dapat menolong kita, melindungi kita dalam kehidupan kita di dunia saja. Ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang nanti akan lari dari kawan-kawannya, istri akan meninggalkan suaminya, orang tua, ayah dan ibu akan meninggalkan anaknya, para sahabat akan meninggalkan karib kerabatnya. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal ibadahnya sendiri-sendiri. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada satu-satunya lelaki yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah berjasa dalam kehidupan kita. Bukan hanya beliau berjuang bagi keselamatan hidup kita di dunia, agar hidup kita di dunia lurus, agar hidup kita di dunia mendapatkan bahagia, mendapatkan ketenangan dengan risalah Islam yang beliau perjuangkan. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga memperjuangkan keselamatan hidup kita nanti di akhirat. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, kewajiban bagi kita adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban kita adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang termasuk dalam jajaran sigharus sahabat karena beliau adalah seorang sahabat yang masih kecil saat berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang anak yatim yang dititipkan oleh ibundanya untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau saat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 9 tahun. Dan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Genap beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun sampai usia beliau 19 tahun. Dan beliau mendengar dan beliau merasakan, sungguh tidak ada lelaki yang paling mulia, paling baik akhlaknya, paling luhur kepribadiannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 9 tahun aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau membentak aku, tidak pernah beliau memukul aku, bahkan beliau tidak pernah mengucapkan ah heh kepada aku. Bayangkan bagaimana tingginya perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang luhur. Beliau tidak pernah menghardik pembantunya sendiri. Dalam satu kesempatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, di antara semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi yang aku hafal, maka ada satu hadis Nabi yang paling aku sukai yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Sungguh seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai nanti di hari kiamat. Maka sesudah Anas bin Malik menceritakan hadis ini, beliau kemudian berkata, wallahi inni la uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Sungguh demi Allah, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar. Dan aku berharap dengan sebab kecintaanku kepada tiga lelaki mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan aku nanti di syurga bersama dengan mereka, meskipun aku tidak mampu beramal ibadah seperti mereka. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, tanamkan dalam hati kita ini kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan kita berharap semoga dengan adanya kecintaan kepada mereka dalam hati kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan kita di syurga bersama dengan mereka, meskipun kita tidak dapat melaksanakan amal ibadah seperti mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ungkapan cinta adalah ungkapan yang ringan di lisan, akan tetapi tentu saja dia butuh bukti dalam bentuk tindakan. Maka apa sesungguhnya yang seharusnya menjadi bukti seseorang yang menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjelaskan ada beberapa syarat kita dapat diakui sebagai orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya dia bersemangat dalam mempelajari sirah nabawiyah. Dia bersemangat dalam mempelajari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan hal yang aksiomatik. Ini merupakan satu kepastian. Apabila seseorang mengaku mencintai seseorang, maka pasti dia akan bersemangat untuk mempelajari kehidupan orang yang ia cintai tersebut. Jika kita mengaku cinta kepada orang tua kita, maka kita pasti akan bersemangat apabila ada seorang sahabat orang tua kita yang datang kepada kita menceritakan mengenai kehidupan orang tua kita dahulu ketika mereka masih muda. Kita bersemangat mendengarkan kisah orang-orang yang kita cintai. Maka seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi, seharusnya dia bersemangat mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Baik itu kitab-kitab yang membicarakan mengenai maghazi, mengenai peperangan-peperangan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun kitab-kitab yang menceritakan mengenai syama'il, mengenai profil pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memendam rindu, maka niscaya di puncak kerinduannya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan perkenankan dia untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya bertemu dalam mimpinya. Bukankah apabila kita rindu kepada seseorang, saat rindu tersebut telah memuncak, kadangkala kerinduan tersebut terwujud dalam mimpi kita? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqzah." Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka sungguh ia telah melihat aku dalam keadaan terjaga. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan mampu menyerupakan wajahku dengan wajah yang lain. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimahullah, pelajarilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, profil kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila Allah takdirkan kita bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan mimpi tersebut merupakan mimpi yang benar, karena kita bisa mengenali bahwa yang kita temui itu betul Nabi sallallahu alaihi wasallam dari profil wajah kepribadian yang selama ini kita pelajari dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya bersemangat untuk senantiasa menyebut-nyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan, alamatul hubbi katratu dzikri, tanda cinta seseorang adalah banyak menyebut namanya, banyak mengingat namanya. Dan saat kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita memiliki kewajiban untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh perintah yang sangat unik. Mengapa? Karena tidak dalam perintah yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perkara dan Allah Subhanahu wa taala melakukan perkara tersebut. Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Allah menyuruh kita untuk berzakat. Allah menyuruh kita untuk salat. Allah menyuruh kita untuk haji. Akan tetapi tidak akan pernah kita temukan ada satu ayat yang menjelaskan bahwa Allah melakukan sedekah, Allah melakukan zakat, Allah melaksanakan ibadah haji, Allah melaksanakan ibadah saum. Tidak akan kita temukan dalil seperti itu. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga melakukan perkara yang Ia perintahkan tersebut. Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi ashrat salawat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali ucapan salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apabila salawat dari sisi kita maknanya adalah kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika Allah bersalawat kepada kita, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan hidup kita 10 kali setiap kali kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan bersemangat untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela nama baik beliau, membela kehormatan beliau, membela ajaran-ajaran beliau. Bahkan bukan hanya membela beliau, akan tetapi pula membela kehormatan keluarga beliau dan kehormatan para sahabat, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku cinta kepada Nabi, kita akan bergetar hati kita apabila ada seseorang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan marah sebesar-besarnya apabila ada seseorang yang berani melecehkan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau perjuangkan, yang beliau dakwahkan kepada umat manusia. Kita yang mengaku cinta kepada Nabi juga akan bergetar hati kita, menahan amarah apabila ada seseorang yang menghina, melecehkan kehormatan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya istri-istri Nabi, wa azwajatuhu ummahatuhum, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang-orang beriman. Maka apabila ada seseorang yang mencela, yang melecehkan, yang menghina kehormatan para istri-istri Nabi, menghina kehormatan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, menghina kehormatan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha menghina kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, maka kita akan marah sebesar-besarnya karena kita mencintai para istri-istri Nabi lebih daripada kecintaan kita terhadap orang tua kita sendiri, lebih daripada kehormatan kita membela kehormatan ibu kandung kita sendiri. Ini yang seharusnya tertanam dalam diri seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ikhwatul iman rahimakumullah, seseorang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya ia bersemangat dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah seluruh kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh perintah dan larangan yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang pernah beliau lihat dalam kehidupannya, seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersemangat diamalkan oleh seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Sungguh seluruh umatku ini pasti akan masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Qalu, para sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wa man aba?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku, melanjutkan tradisiku, faqad man ata'ani faqad dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnahku, maka ia akan masuk syurga. "Wa man asadi," dan barang siapa yang menyelisihiku, menentang sunnahku, faqad aba, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam syurga. Oleh karena itu, syarat kita masuk syurga adalah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, kita melakukan amal ibadah tersebut ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah kita melakukan amal ibadah tersebut benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengaku cinta kepada Nabi, dia tidak akan menimbang-nimbang sunnah Nabi. Dia tidak akan berkata bahwa ini sunnah Nabi ini, kalau ditinjau dari hukum fikih, hukumnya wajib, hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya biasa-biasa saja. Tidak. Akan tetapi ketika dia tahu bahwa ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengamalkan itu semaksimal apa yang dia mampu. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memakai pakaian putih ketika hari Jumat. Dia tidak timbang-timbang apakah memakai pakaian putih di hari Jumat hukumnya wajib, hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya sunnah ghairu muakkadah atau tidak. Tidak. Ketika dia tahu Nabi suka memakai pakaian putih di hari Jumat, maka dia akan memakai pakaian putih di hari Jumat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila ada seseorang yang menyisir rambutnya ke sebelah kanan karena dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menyisir rambutnya ke sebelah kanan, dia lakukan itu karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah menilai-nilai apakah ini, perintah yang wajib, perintah yang sunnah atau tidak. Apabila dia tahu ini betul pernah dilakukan oleh Nabi, maka dia bersemangat untuk melakukannya. Maka dahulu pernah ada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu siang yang panas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Jabir bin Abdullah untuk makan di rumahnya. "Wahai Jabir, ayo makan ke rumahku." Sampai di rumah Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada istrinya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, hal laki min al-udum?" Wahai istriku, apakah engkau memasak lauk siang hari ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sekerat roti, akan tetapi beliau tidak memiliki lauk. Beliau bertanya kepada istrinya, "Adakah lauk hari ini?" Maka istrinya Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ma liya min al-'udum illa al-khal." Ya Rasulullah, aku tidak memiliki lauk hari ini kecuali hanyalah semangkok cuka. Cuka saat itu dahulu dibuat dari perasan buah. Perasan buah yang kemudian dieram selama beberapa hari, dia berubah menjadi rasanya menjadi masam. Maka inilah cuka yang dahulu sering disantap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji lauk yang dihidangkan oleh istrinya. Dia tidak mencela lauk tersebut. Dia berkata, berkali-kali dia berkata, ni'mal udumul khal, ni'mal udumul khal, ni'mal udumul khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan kepada kita, dahulu beliau tidak pernah suka makan roti pakai cuka. Akan tetapi ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik lauk adalah cuka, mulai hari itu beliau jadi suka makan roti pakai cuka. Beliau kemudian ajarkan kepada murid-muridnya, sebaik-baik lauk adalah cuka. Beliau tidak bertanya-tanya apakah kebiasaan Nabi ini masuk dalam kategori wajib, masuk dalam kategori sunnah muakkadah, masuk dalam kategori sunnah ghair muakkadah atau yang lainnya. Tetapi ketika beliau tahu ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersemangat untuk melakukannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tinggal di kota Madinah. Apabila beliau datang ke kota Makkah, maka beliau biasa duduk di satu batu di luar kota Makkah yang beliau katakan di batu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beristirahat. Ini semangat para sahabat dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sunnah yang kecil-kecil ini saja diperhatikan oleh para sahabat, apalagi sunnah atau tradisi kebiasaan Nabi yang lebih besar daripada itu. Mereka bersemangat dalam mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan bermasyarakat, mengatur negara. Mereka bersemangat untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi kunci kejayaan umat terdahulu. Ketika mereka dekat dengan sunnah, dengan tradisi, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka kemenangan. Sebaliknya, ketika mereka jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Law bay'tum bil inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zara'ah wa taraktumul jihad, la sallallahu alaikum dhul la yanzuhu hatta yarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertransaksi dengan cara inah, artinya kalian bertransaksi dengan cara riba, kalian sudah suka memegang ekor-ekor sapi, maknanya adalah kalian sudah gandrung sekali mencari uang, mencari harta, dan kalian ridha dengan pertanian, dengan peternakan yang ada dalam pikiran kalian hanyalah mencari duit, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dzul, niscaya Allah akan hinakan kepada kalian, Allah akan timpakan ke dalam diri kalian kehinaan, dan kehinaan tersebut tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maknanya adalah ketika kita meninggalkan sunnah, tradisi, kebiasaan, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan cara mencari nafkah dengan cara yang halal, kita malah bertransaksi dengan cara riba, kita riba dengan kehidupan dunia, seluruh perhatian kita fokus pada mencari dunia, dan kemudian kita tinggalkan jihad, maka Allah niscaya akan menurunkan kehinaan dalam diri kita sampai kita kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan menangkan diri kita dan umat kita. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. إخوة الإيمان رحمكم الله. الله سبحانه وتعالى تلا برفرمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik buat kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Orang-orang yang mampu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidupnya bukanlah sembarangan orang, akan tapi mereka yang mengharapkan bertemu dengan Allah, mengharapkan dibalas seluruh amal ibadahnya nanti di hari akhir, dan mereka-mereka yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita dalam kelompok-kelompok pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk mengamalkan seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa meneladani seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada satu manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang dapat kita teladani seluruh kehidupannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi-nabi yang lain, seluruh manusia-manusia pilihan yang lain, di antara kehidupan mereka ada celahnya. Di antara kehidupan mereka ada hal-hal yang tidak bisa kita teladani. Kan tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh hidupnya dapat kita teladani dan meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kunci kebahagiaan, ketenangan, kejayaan dan kemenangan diri kita di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين يا الله كم برحرف فلامه يا الله سلامة كنا هجام كامل وعافية في الجسد كم برحرف فلامه يا الله صحة كنا سبب كامل وزيادة في العلم كم برحرف فلامه يا الله تملك كنا علم كامل وبركة في الرزق كم برحرف فلامه يا الله بركة بركة في الرزق كامل وتوبةً قبل الموت كمي برحرف فلامه يا الله سمبتكن كمي برتوبة سبلون كماتين منجبت كمي ورحمةً إبن الموت كمي برحرف فلامه يا الله بركن كسي سيامه ساعت ما منجبت كمي ومغفرةً بعد الموت كمي برحرف فلامه يا الله بركن أمكنن مو ساعت موت سده منجبت كمي اللهم هون علينا في سكرة الموت يا الله برمدهكن كمي ساعت منجلني سكرة الموت والنجاة من النار سلامتكن كمي داري سكسة في نراكة والعفوة إن الهساب بركن أمكنن مو ساعت هريف ريطوان كلام. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinik. Ya Allah yang Maha merubah hati, tetapkan hati kami dalam agama-Mu. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif quluban ala ta'atik. Ya Allah yang Maha menyondongkan hati, condongkan hati kami untuk senantiasa taat kepada-Mu. Allahumma ja'alna muqimas salat. Ya Allah jadikan kami kaum yang mampu untuk menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina dan juga anak keturunan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang saleh. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang saleh. Kumpulkan kami bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan para syuhada, bersama dengan para salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.